Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita akan mulai mengudara lagi dalam acara penyejuk iman, yaitu melalui kajian bahasan ayat-ayat demi ayat Al-Quran hari demi hari melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas ayat 27 dari surat Al-Hud. Dari surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ. Artinya, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan apapun di atas bumi ini, atas kami ini, maka bahkan kami menduga bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ayat ini adalah mengingatkan kita bahwasanya pemuka-pemuka kaum tersebut, yaitu pemuka-pemuka kaum Quraisy, mereka menganggap bahwasanya yang mengikuti ajaran mereka itu adalah orang-orang yang hina. Maka di dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa memang banyak sekali cobaan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapi oleh para sahabat, yang dihadapi oleh para pengikutnya atau khalifah-khalifah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana semuanya itu dengan keimanan mereka terus tidak pernah merasakan bosan dalam hal untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini dengan bahasa faqalal mala'u. Al-mala' di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka, yang mana pemimpin-pemimpin mereka ini sama seperti kita membahas dalam surat Al-Baqarah pada masa yang lalu, yaitu diartikan pemimpin-pemimpin kaum kafir Quraisy di sini, mereka tidak melihat sebetulnya untuk apa ungkapan ini Sa'safiyar mereka mengatakan seperti ini. Kira-kira apa gambarannya? Ya mungkin disebabkan karena mereka merasakan sebuah kerugian. Cuman untuk menutupi kerugian tersebut, maka mereka tutupi dengan kata-kata sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman ini. Bagaimana Sa'safiyar? Ya, benar sekali yang Ustaz katakan tadi. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarkan ayat 27 dari surat Hud, qaqal al-mala' di sini adalah pemimpin-pemimpin. Jadi ada tiga hal ketika Allah menggunakan kata al-mala' di sini yang terungkap. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasannya mereka itu pada lingkaran yang sesat. Yang kedua, ya, mereka itu dalam lingkaran yang sesat juga. Yang ketiga, mereka itu juga pada lingkaran kekacauan, tidak tenang. Maka mereka itu menganggap dirinya orang yang lebih hebat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ma naraka illa basyara. Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia seperti kami. Tidak ada kelebihan. Ini kan membawahin orang atau menjengkali kalau bahasa kita sekarang ini. Jadi kalau sosok ini masih ada sama seumat Islam atau gambaran sosok seseorang yang kita kontekskan sekarang ini, di mana orang mungkin punya mobil hebat, ketikanya dia masih hidupnya atau bahasa bertemannya biasa-biasa saja, udah memiliki kelebihan, dia merasa menjengkali kawannya karena kawannya itu tidak setara dengan dia. Dia di sini dia merasa dirinya itu lebih dan lebih. Maka di sini seperti orang kafir katakan, mana mungkinlah si pulan itu ada kelebihan dibandingkan kami. Dia ini kan cuma manusia, tidak lebih. Jadi ada pengajaran, jangan menjengkali orang dalam hidup. Kemudian orang yang sudah pada titik kepuncaan penguasaan dia, hakikatnya dia itu bukan lagi, kadang-kadang ibadah dia itu hanya kamuflase. Walaupun tidak kita menyampingkan, ada orang yang baik, ada yang soleh, dan dia dermawan, amal ibadahnya banyak. Tapi menurut kebiasaan, orang yang diberikan lebih dari manusia yang lain, pasti dari satu sisi dia akan ibadahnya itu sekedar ibadah, hanya main-main saja, hanya menutupi keburukan dia dan sebagainya. Maka yang dituntut dari sini sama kita adalah jangan coba menggambarkan seseorang lain itu lebih di bawah kita. Jadikan ini pelajaran bagi kita, orang yang menjengkali, orang yang berbuat hina orang lain itu tak baik. Maka disinilah yang kita inginkan dari ayat yang kita angkat adalah untuk menjadi pusat perhatian kita. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Memang ayat ini kalau kita kaji sedikit demi sedikit, pertama ketika kita bahas waqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, ini adalah membuktikan pemimpin-pemimpin dari orang kafir itu sangat menganggap remeh dengan firman Allah ma naraka illa basyaran mithlana. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak melihat suatu kelebihan sama seperti kami. Nah, maka hal ini adalah artinya kamu tidak memiliki kelebihan membuatmu lebih mulia dari kami. Jadi apa yang membuatmu bisa menjadi seorang rasul? Itulah yang dipertanyakannya. Sebabkan apa pertanyaan ini timbul? Disebabkan karena rasul itu tidak dari suku mereka itu sendiri. Maka inilah yang menjadi problema sekarang, yang terjadi juga pada saat sekarang ini. Kalau dulu itu berdasarkan suku, sekarang bisa jadi berdasarkan kelompok. Kalaulah tidak kelompoknya, mungkin dia tidak akan menjadikan pengikut bagi mereka atau menjadikan terasing orang yang di luar kelompok tersebut. Apakah begini timbul kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang saat ini persis terjadi pada zaman jahiliyah? Pada zaman jahiliyah itu terjadi karena pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak bentuknya seperti itu, tapi tidak menganggap satu dengan yang lainnya itu. Makanya disinilah pentingnya kita untuk memahami Islam tersebut, karena Islam itu dikatakan adalah ummatun wasatan linnas, adalah sebagai penghubung baik kelas bawah ataupun kelas atas, baik yang paling bawah maupun paling atas. Tidak ada perbedaan ketika kita sujud di hadapan Allah, ketika kita menghadap berbunajat ke keharibaannya, sehingga kita betul-betul disitulah menampakkan kemurnian perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah betul-betul terpancar dari hati. Karena banyak sekali innallaha la yanzuru ila, sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Artinya apa? Artinya Allah tidak melihat bagaimana kita berbentuk, kita berpakaian. Bukan berarti kita tidak berpakaian, harus berpakaian. Toharoh kita diajarkan bersuci. Bukan kita melihat, bukan Allah itu melihat dari bentuk tubuh mereka yang seakan-akan mereka itu dikatakan adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tidak, Allah akan melihat hati semua orang. Dengan hati itulah Allah akan banyak mengetahui. Makanya di sini kita harus betul-betul beribadah itu murni mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Zabir? Ya benar sekali di sini Ustaz. Jadi yang kita hindari di sini banyak ayat-ayat seperti contohnya ketika orang yang menganggapkan remeh itu, orang ini kan seperti kayak kami, apa sih kelebihannya, kan begitu. Kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala di sini, illal ladzina hum araziluna badir ra'i, yang artinya di sini adalah kami tidak melihat orang yang mengikut kamu itu melainkan orang yang hina dina yang kami lihat, ya kan? Di sini kemudian yang lekas percaya. Jadi menganggap bahwasannya nabi, para anbiya Allah ini membawa kayak penyulap, seperti pembawa aliran sesat begitu kan gitu, menganggap dirinya gini. Ataupun ketika ada ustadz datang sama dia mengatakan bapak dalam musibah, ala bapak jangan khotbah, sayalah di sini. Ini kan sama seperti orang kafir juga yang mengatakan jangan buat macam-macam lah, cukup udah kami yang lebih hebat. Di sini yang merasa hebatnya, merasakan pengikut bapak itu tak jelas dan sebagainya, yang diutarakan ustadz itu tak baik dan sebagainya. Maka titik poinnya, apa yang disampaikan oleh da'i ataupun ustadz mubaligh, dia baik, terima. Kalaupun dia kontradiktif dengan pemikiran kita atau perasaan kita, maka jauhkan. Karena praduga kita ini yang dinyatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam ayat yang akhir kita bahas ini, ya, kita menjumpai firman Allah, bal nazunnukum kadzibin, dan kami menduga bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Jadi orang merasa hebat, menjengkali itu secara 70% mengedepankan praduga dia yang hebat tak bersalahnya, maka pada hakikatnya dia itu sudah berdusta 75%. Itu yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Iya, baiklah. Kesimpulannya adalah bahwasannya dalam diri kita manusia ini terdapat fitrah yang suci yang bangkit dari jiwa sebagai kilatan cahaya. Orang-orang yang sombong dan tenggelam dalam kesombongannya pun terkadang dihinggapi fitrah suci ini hingga membuatnya tahu bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu memang salah. Maka ketika cahaya ini datang dalam jiwa pemuka kaum kafir tersebut, mereka pun berkata, bahkan kami menduga bahwa kamu adalah golongan orang-orang yang mendusta. Mereka tidak berani mengatakannya dengan kata kami yakin, karena fitrah suci masih menghampiri mereka. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada saat ini. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.